Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kita baca yang 100 sujud sahwi. Sujud sahwi, silakan baca. Sujud sahwi. Sebab-sebab sujud sahwi adalah: satu, ketinggalan tasyahud pertama atau ketinggalan kunut. Menurut pendapat-pendapat yang telah dijelaskan terdahulu dalam pembahasan sunat yang lebih penting. Sunat lebih penting maksudnya sunat muakkad. Sunat muakkad. Idza qama ahadukum min raka'ataini, kalau kamu bangun dari dua rakaat, maksudnya rakaat kedua, bangun berdiri, falam yastatimma qa'iman falyajlis, kalau belum sempat tegak maka duduk balik, wa in istatamma qa'iman falyajlis wa yasjud sajdatay sahwi. Habis rakaat kedua dia, mestinya habis rakaat kedua ini dia baca tasyahud. Habis rakaat kedua, pas mau berdiri dia, kalau udah sempat dia tegak, istatamma qa'iman, tegak baru dia ingat, belum tasyahud. Jangan turun lagi ke bawah, terus saja. Nanti pas sudah di ujung, dia tinggal sujud sahwi. Dua. Kelebihan rakaat atau rukuk atau sujud karena lupa. Kelebihan ruku, kelebihan sujud, tapi tak disengaja, lupa dia. Dia pun nanti di ujung dia mesti sujud sahwi. Macam mana sujud sahwi nanti? Ini sebabnya dulu. Mengapa sujud sahwi? Pertama, lupa tasyahud awal. Yang kedua, kelebihan ruku, kelebihan sujud, kelebihan rakaat. Tiga. Ya, karena syarat atau tentang jumlah rakaat yang telah dikerjakan. Umpamanya ragu apakah rakaat yang sudah dikerjakan itu. Ragu sholat zuhur antara 3 atau 4. Maka hendaklah ia tetapkan bilangan yang diyakininya, yaitu 3 rakaat, maka ia tambahkan 1 rakaat lagi. Kemudian sujud sahwi sebelum memberi salam. Berapa sebab sujud sahwi dah? 3. Yang keempat. Apabila kurang rakaat sholat karena lupa. Kurang rakaat karena lupa. Misalnya imam sholat zuhur 3 rakaat. Habis itu salam dia. Pas salam dikasih tahu makmum, Pak Imam, 3 rakaat tadi. Maka dia tambah 1 rakaat lagi. Makmum ikut semua. Dan di ujung dia mesti sujud sah. Nah, terus halaman 103. Yang dimaksud dengan? Yang dimaksud dengan salah satu dari 2 sholat sore hari ialah riwayat Imam Muslim yang nafsirkannya sebagai salat asar. Al-Asyi ialah waktu antara tergelincir hingga terbenamnya matahari. Tergelincir sampai tenggelamnya matahari. Dari tergelincir sampai tenggelam itu berapa salat? Dari tergelincir sampai tenggelam berapa salat? Salat zuhur sama salat asar. Terus. Di dalam riwayat lain disebutkan bahwa salat yang dimaksud adalah salat losor. Salat zuhur. Perbedaan terdapat ini terjadi mungkin karena kisahnya banyak. Dengan hadis ini sebagian ulama berpendapat bahwa sujud sahwi itu tempatnya sesudah memberi salam, bukan sebelum salam. Hukum sujud sahwi itu sunat. Yang penting ialah untuk imam dan orang yang sholat sendiri, sedangkan makmum wajib mengikuti imamnya. Berarti kalau imamnya sujud sahwi, makmumnya ikut sujud sahwi. Kalau imamnya tak sujud sahwi, maka dia tak boleh sujud sendirian. Saya ulang sekali lagi. Kalau imamnya sujud sahwi, maka makmum ikut sujud sahwi. Kalau imamnya tak sujud sahwi, makmum jangan pula buat sujud sahwi sendiri. Bacaan sujud sahwi sama dengan bacaan sujud. Macam mana bacaan sujud? Subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Tapi katanya ada bacaan sujud sahwi khusus, ya. Subhana man la yanamu wa la yashu. Tulis di situ. Bacaan duduk antara dua sujudnya sama dengan bacaan duduk antara dua sujud waktu rukun. Rabbi fili warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu'ani. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana berarti subhana, maha suci. Man la yanamu, dia yang tak tidur. Wa la yashu, yang tak lupa. Siapa itu yang tak tidur dan tak lupa? Allah. Sujud sahwi sebelum salam. At-tahiyyatul mubarakatuh, salawatut thayyibatul lillah, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamu alayna wa ala ibadillah salihin, ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tambah lagi. Allahumma afir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta alamu bihi minni antal muqaddimu antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tambah lagi minta tolong dari yang empat. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Tambah lagi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau belum salam juga imam, berdoalah dalam hati apa yang mau dimintakan. Dalam hati, jadikan aku penghafal Quran, jadikan aku orang yang baik, jauhkan aku dari musibah, jauhkan dari bencana, jaga kedua orang tuaku kalau dia sudah meninggal dunia, jadikan kuburnya taman surga dan lain-lain. Baru kemudian sujud sahwi. Terjadi empat perkara di atas tadi sujud sahwi sebelum salam. Sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Atau subhana rabbil a'la wa bihamdi kalau tak hafal. Duduk lagi. Duduk. Duduknya sama macam baca doa duduk antara dua sujud. Rabbi fili warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu'anni. Baru kemudian sujud lagi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Atau subhana rabbil a'la wa bihamdi. Habis itu berduduk. Baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Kalau ingatnya sesudah salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka sujud sahwinya sesudah salam. Jelas? Jelas. Sekarang sujud tilawah. Sujud tilawah artinya sujud bacaan. Disunatkan sujud bagi orang yang membaca ayat sajadah. Nama ayatnya sajadah, nama sujudnya banyak tuh balik orang. Subuh ini kita jamaah semua sujud sajadah. Nama ayatnya sajadah, nama sujudnya tilawah. Ingat itu, jangan salah. Orang membaca ayat sajadah, begitu juga dengan orang yang mendengarnya. Yang baca satu orang. Wasjud waqtarib, sujud dia. Maka orang yang mendengar keliling itu juga ikut sujud. Imam sujud, maka makmum juga sujud kalau dalam sholat dibaca. Imamnya kebetulan atau tidak sedang sholat, kalian sedang duduk sini. Sujud yang baca itu, kalian juga ikut sujud. Apabila orang yang membacanya sujud, maka orang yang mendengar atau makmum sujud. Tapi kalau yang membacanya tak sujud, yang mendengar juga tidak disunatkan ikut sujud. Kana Ani bin Umar dari Abdullah bin Umar. Anna Nabi SAW kana yaqra'u alayna al-Quran. Allah bin Umar membaca Quran. Fa idza marra bi sajdah, kalau dia lewat pada ayat-ayat sajdah, kabbara, dia bertakbir. Jadi bertakbir Allahu akbar wa sajada, dan sujud. Wa sajadna ma'ahu, kami pun sujud bersama dia. Bacaan sujud tilawah. Sajada wajhihi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi. Sajada, ikut semua. Sajada. Sajada. Wajhihi. Wajhiyah lilladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Sajada wajhiyah lilladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi Fakuwati. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syabqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Rukun sujud tilawah. Rukun sujud tilawah di luar sholat. Sujud tilawah di dalam sholat. Sekarang sujud tilawah di luar sholat. Sujud tilawah di dalam sholat, imamnya membaca. Sujud tilawah di luar sholat, pas baca Quran. Pertama ada niat. Aku berniat sujud tilawah. Dua, takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ketiga, sujud dia. Allahu Akbar. Sajada jawajihi alilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Habis itu duduk, dia memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Niat, takbir, sujud, salam. Niat, takbir, sujud, salam. Namanya sujud. Nama ayatnya. Syarat-syarat sujud tilawah. Syarat-syarat sujud tilawah sebagaimana syarat sholat. Dia bersuci dari hadas dan najis, menghadap ke kiblat, menutup aurat. Ini pendapat sebagian ulama. Mereka berdasarkan keadaan sujud ini sebagaimana keadaan dalam sholat. Sebagian ulama yang lain berpendapat tak disyaratkan suci dari hadas dan tak pula diharuskan suci pakaian dan tempat. Ikhtilaf. Ikhtilaf artinya berbeda pendapat ulama. Kalau terjadi perbedaan pendapat ulama, yang satu mengatakan menghadap kiblat suci, yang satu mengatakan tak perlu menghadap kiblat, tak perlu suci. Antum pilih yang mana? Pilih yang lebih ketat, yang lebih kuat. Menghadap kiblat suci, pilih. Tapi jangan salahkan orang yang misalnya dia sujud dia ke sana. Dia sedang baca Quran, dia kebetulan duduk situ. Menghadap baca Quran sana. Sujud dia ke sana. Salah apa tak salah? Tak salah, karena dia pakai pendapat kedua. Ada 15 ayat. Surat Al-A'raf. Walahu yasjudun. Biasanya di Quran di sebelah kirinya ada gambar mihrab, ada gambar kubah. Walahu yasjudun. Allahu Akbar. Bilghuduwi wal asal wa yaf'aluna ma yu'marun wa yaziduhum khushu'a kharru sujjadan wa bukiya innallaha yaf'alu ma yasha' la'allakum tuflihun wa zadahum nufura rabbul arshil azim wa hum la yastakbirun wa kharra raki'an wa anab wa hum la yas'amun fasjudu lillahi wa'budu la yasjudun wasjudu waqtarib. Di dalam Al-Quran, ayat-ayat tersebut diberi tanda dengan tulisan yang menunjukkan bahwa itu adalah ayat sajadah. Sujud sahwi sudah, sujud tilawah sudah. Sekarang sujud syukur. Sujud syukur. Baca. Sujud syukur. Sujud syukur artinya sujud terima kasih karena mendapat nikmat keuntungan atau karena terhindar dari bahaya kesusahan yang besar. Sujud syukur hukumnya sunat. Dari Abu Bakrah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau dia dapat amrun yasurruhu, sesuatu yang menyenangkannya, au busyra bihi, kabar gembira, kharra sajidan, dia pun bersujud syukran lillah, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Perbandingan sujud tilawah dengan sujud syukur ada tiga. Satu, syarat dan rukun keduanya sama, tetapi para ulama berselisih pendapat dalam hal syarat dan rukun kedua macam sujud itu. Yang satu mengatakan mesti takbir dulu, mesti dalam keadaan bersuci, menutup aurat, menghadap kiblat. Yang satu mengatakan tak perlu begitu, sujud aja. Jadi kalau nampak antum nanti pemain sepak bola, gol, sujud ya. Pernah nengok pemain bola sujud? Apa pula ini pakai celana pendek, sujud, menghadap. Berarti dia termasuk pakai yang ikhtilaf tadi, tidak dipakainya syarat yang ketat. Dua, kedua sujud itu hanya dilakukan satu kali. Beda sama sujud sahwi. Sujud sahwi berapa kali sujudnya? Dua. Sujud tilawah? Satu. Sujud syukur? Satu. Tiga, sujud tilawah disunatkan dalam sholat dan di luar sholat, sedangkan sujud syukur hanya disunatkan di luar sholat. Sujud syukur hanya di luar sholat, tak boleh dalam sholat. Kau tadi ku tengok sujud, kau sholat tiga kali. Iya, tambah sujud syukur. Tak bisa. Sujud syukur di luar sholat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dia tiga sujud. Sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur. Akan datang kita lanjutkan pembahasan sholat berjamaah. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.